والصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يقول تعالى الله سبحانه وتعالى بالفرمان إنما الصدقات في سؤال الصدقات صدقات المقصود من أجله الزكوات الواجبة زكاة واجب dikeluarkan. Bidalil anna sadaqal mustahabba likuli ahadin la yakhusus la ahadin duna ahad. Dengan dalil bahwasanya sadaqah mustahabba adalah berlaku untuk seluruh manusia. Sadaqah mustahabba berlaku untuk setiap orang, tidak dikhususkan satu dengan yang lain. Maksudnya inna sadaqat li haulal madhkurin, sungguhnya sedekah untuk mereka-mereka yang disebutkan. Duna man adahum, lain yang dikecualikan. Lianna hasara fihim, karena terdapat pada mereka adalah wahum samaniya tu asnaf, ada 8 asnaf. Al-awwal wa tsani al-fuqara wal masakin. Jenis kelompok yang pertama adalah fuqara dan masakin. Wahum fi hadzal mawdhi sinfan mutafawitan. Sedangkan mereka di dalam permasalahan ini ada dua jenis yang berbeda. Sama di diri masing-masing. Sedangkan mereka di dalam hal ini dua jenis yang berbeda. Al-faqir asyadu hajan minal miskin. Orang yang fakir lebih sangat membutuhkan dibanding dengan orang miskin. Dan Allah bada bihim, Allah subhanahu wa ta'ala memulai dari orang-orang fakir. Innama sadaqat lil fuqara, dimulainya dengan orang-orang fakir dulu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memulai kecuali dengan yang lebih penting. Tawassar al-faqir biannahu alladhi la yajid syai'a. Ditafsirkan al-faqir adalah mereka-mereka yang tidak mendapatkan makanan apa-apa. Aw yajid ba'dha kifayati duna nisfiha, atau mungkin dia dapat sebagiannya tetapi sebagian yang lainnya tidak. Orang miskin sedangkan orang miskin alladhi yajid nisfaha fa'aktar. Orang miskin itu dia sudah mendapati setengah makanannya lebih. Kalau fakir enggak punya apa-apa, fakir. Orang yajid tamam kifayati, dan miskin ini cuma punya setengahnya. Untuk setengah lagi tidak ada dan tidak bisa mendapatkannya. Lianahu law wajada lakana ghaniyan. Karena sesungguhnya kalau seandainya dia mendapatkannya, dia akan, atau dia termasuk golongan orang-orang yang punya, yang kaya. يعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم. Sehingga mereka diberikan dari zakat, harta zakat untuk menghilangkan kebutuhan, menutupi kebutuhan, kekurangan-kekurangan mereka, baik dari kefakiran dan kemiskinan mereka. Wasalis yang ketiga, al-amiluna min zakat. Para amil, amil-amil zakat. Wahum kulla man lahu amal syugul fiha. Ya, setiap orang, siapapun dari orang yang beramal zakat atau membantu amalan zakat, baik menjaga au jabalaha min ahli, atau dia mendapatkannya, ngambil dari pemiliknya atau penggembala atau yang mengangkatnya atau yang menulisnya, siapapun yang bekerja untuk zakat itu amil zakat, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Karena hadalik fayatun lajil amalatihim. Karena mereka diberikan harta zakat sesuai dengan pekerjaan zakat mereka. Mereka membantu zakat. Wa ya ujratun li'amalihim fiha. Dan ini dalam rangka ujrah, upah dalam beramal, di dalam membantu urusan zakat. Kemudian Ar-Rabi'ah al-mu'allaf qulubihim, orang yang baru masuk Islam atau orang yang lemah jiwanya. Al-mu'allaf qalbuhu, naam, al-mu'allaf qalbuhu, artinya yang lemah, maksudnya huwa sayyidul muta'af fi qawmi, memang yurja Islamu ويخشى شره ويرجى بعطيته قوة الإيمان أو إسلام نظره أو جبايتها ممن لا يعطيها فيعطي ما يحصل من التأليف والمصنع. مؤلفة قلوبهم adalah السيد المطاع في قومه, satu pimpinan yang besar yang ditaati pada kaumnya, sehingga diharapkan keislamannya atau dikhawatirkan dia mempunyai kejahatan. Yurja bi'atiyati quwwati iman, atau kalau seandainya dia dikasih harta zakat, diharapkan dengan pemberian zakat itu imannya semakin kuat. Atau Islam nadhiri, atau dengan mengharapkan keislaman kawannya atau saudaranya atau yang lain. Atau jibaya Tuhan miman la yu'tiha yu'ti ma yasir bihi ta'lif wal musrah, yang diberikan kepada mereka-mereka dalam rangka ta'lif, ta'liful qulub, melunakkan hati dan memberikan maslahat. Al-Khamis yang kelima, Riqab. Riqab adalah budak. Umul makatibu katibun al-lazina qad ashtaru wa khusar min sadati. Mukatib, mukatib itu membebaskan dirinya dengan menebus. Menebus. Orang-orang seperti ini sudah menebus dirinya oleh tuannya, maka dibantu dengan harta zakat. Wahum yas'auna fi tahsil ma yafuk fi riqabihim. Karena mereka berusaha untuk menebus perbudakan mereka. Fayu'anuna dzalik min zakat. Orang-orang seperti ini dibantu dari harta zakat. وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا. من بس كان بودك مسلمة ومسلمة masuk di dalam hal ini, diberikan bantuan dengan harta zakat. Walaula, bahkan orang-orang yang seperti ini lebih berhak untuk mendapatkan zakat. Wa yadkhul fi hadha annahu yajuz an ya'tik minha liqab istiqlalan, atau bisa juga dibebaskan budak-budak. Nah, secara pembebasan umum, ya, karena masuk dalam keumuman ayat Al-Fatihah. Kemudian sadisa yang ke-6, orang yang banyak utang. Al-Gharimun, orang yang banyak utang, numpuk utangnya bangkrut, atau yang misalnya ada dua jenis. Al-Gharimun disadatil bain, orang yang bangkrut, orang yang banyak utang, tetapi yang utangnya dalam rangka membantu orang lain. Wahai pun benar fasain menas syarof fitnah fitah sedaraja besar benar mal zul hadin au dalam kul saja fajan lah nasib menazakat. Orang yang menghutang atau memberikan hutang kepada orang lain dalam rangka membantu atau menolong atau memberikan maslahat kepada orang lain, terus dia bantu, uangnya pun habis. Orang-orang jenis seperti ini, nah, dibantu dengan uang zakat. Ya kun anshatlah wa aqwal azmi falati walaukan aganian. Walaupun orang kaya, orang-orang seperti ini karena sering bantu orang lain, ya, maka dikasih dari uang zakat. Walaupun dia orang kaya, ya, walaupun dia orang kaya, masuknya ke dalam gharimun. Wasani, orang yang gharamalinasi sema'asarhani otimah yuqfabidina, orang yang bangkrut, orang yang banyak hutang karena memang kesusahan, ini juga diberikan karena memang dia berhak, ya, mendapatkannya. As-sabi' yang ketujuh, al-ghazi fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah, baik dengan jihad tatawwu alladzina la diwan lahum fayatun al-zakama ya'inun al-ghazwi, dikasih atau zakat. Nah, untuk menegakkan jihadnya. Insanan silah udabah unafqalahu wali'iyalih yatafar al-jihad wa azmain qalbu. Nah, sehingga orang-orang seperti ini diberikan dari harta zakat, nafkah orang keluarganya, nafkah anaknya dan sebagainya. Tawaffar al-jihad wa tmain qalbu, sehingga dia pun bisa berjihad dan merasa tenang jiwanya. Waqala kathir min al-fuqaha, dan berkata kebanyakan dari kalangan fuqaha, inna tafarraqul qadir al-qasr li talab al-ilm a'ta min al-zakah. Kebanyakan dikatakan oleh para fuqaha, orang-orang yang nah tafarruq, yang mencurahkan dirinya, nah selalu menuntut ilmu, ilmu, ilmu, menyibukkan dengan ilmu, nah tafarruq al-qadr an kasb talab al-ilm, orang-orang seperti ini diberikan zakat. Dan al-ilmu dakhilun fi jihad fi sabilillah, karena ilmu masuk dalam jihad fi sabilillah. Wa qalu aidan yajuz an yu'ti minha al-faqir al-hajj Ardi wa fi nazar. Ada juga yang berpendapat boleh memberikan pada orang yang fakir, ya, dalam berhaji. Tapi ini pendapat ini lemah. Asamin yang ke-8, Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Wal gharib al-munqatifi bihi fi ghairi baladih. Ya, Ibnu Sabil sering safar, ya, habis bekalnya, habis ongkosnya, maka ini dikasih dari harta zakat. ويعطي من الزكاة ما يسر إلى بلده فهؤلاء أصناف ثمانية orang-orang kehabisan ongkos, kehabisan bekal. Nah, maka dikasih zakatnya. 8 jenis orang ini maka berhak mendapatkan harta zakat. Ridha min Allah, suatu kewajiban dari Allah yang Allah wajibkan. Allah wa qadarah wa tabi'at al-ilmi wa hikmah wa hukmi. Kewajiban, ketetapan dari Allah mengikuti ilmu dan hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Wallahu alimun hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa'alam anna hadhihi al-asnaf al-thamaniyah tarji ila amrayn. Bahwasanya 8 asnaf ini kembali kepada 2. Ahaduhuma man yu'til hajati wa lam yu'til faqir wa miskin wa nahrim. Yang pertama adalah diberikan hajat kebutuhannya supaya mendapat manfaat untuk orang fakir dan miskin. Kata'ani yang kedua, man yu'til hajati wa sifat islam bih fa'ujaballah azimut al-hissah fi amwal al-aghnia. Orang-orang yang diberikan dalam rangka hajat yang kebutuhan untuknya, wantifa al-islam bih, sehingga bisa mengambil manfaat keislamannya. Fa'ujaballah hadzal hissah, maka Allah wajibkan di dalam golongan ini harta-harta orang-orang yang kaya untuk dikeluarkan. Lisadil hajat al-hasil al-ama, untuk menutup kebutuhan. Nah, kebutuhan secara umum kaum muslimin atau secara khusus untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau atal agniya zakat amwalihim al-wajib syar'i, kalaulah seandainya orang-orang kayanya memberikan zakat mereka, ya, alal wajh syar'i, sesuai dengan syariat, maka tidak ada orang-orang yang fakir dari kalangan kaum muslimin. Wala hasala min al-amwal ma yasaddu ash-shughur. Nah, wajahid bil kufar tahsil bi jamil masalih dininya. Dan niscaya harta-harta orang-orang yang kaya akan menutup kekurangan-kekurangan ada, kebutuhan-kebutuhan yang ada, sehingga kaum muslimin yang lainnya berjihad melawan orang-orang kafir. Tahsil bi jamil masalih dininya, sehingga mendapatkan seluruh maslahat dininya. Allahumma sta'an.